حمدين بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحديث السابع حديث ketujuh sekarang insyaallah sahih ha hadith ketujuh ya hadith ketujuh sekarang hadith ke-6 penjelasan dalam satu belum oh kemarin belum ya kita nggak pakai kalbu nawi ya hadith ke-6 sekarang berarti yang hari baru sekarang ha ya yang nomor berapa? Satu juga belum. Kemarin kan baru nyampe penjelasannya dulu. Artinya dari. Oke, yang al-fawaid ya. Al-fawaid hadis yang ke-6, as-sadis tentang al-halal bayyin wal haram bayyin. Al-fawaid wa man waqa'a fi syubhat ay fi'luha yani وَمَنْ وَقُعَ فِي أَشُّبُهَاتِ dan barang siapa yang terjatuh atau melakukan sebuah perkara syubhat, sebuah perkara yang dia sendiri ragu-ragu halal atau haramnya. وَقُعَ فِي الْحَرَمْ maka dia telah terjatuh atau melakukan sebuah perbuatan yang haram. Maksudnya dia tidak tahu apa hukumnya secara pasti, namun dia justru melakukannya sehingga layak baginya sebenarnya untuk dia berdiam diri dan tidak melakukannya. Hadzal jumlah tahtamil ma'nayain. Kalimat ini mengandung atau kemungkinan memiliki dua makna. Atau memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, anna mumarasata al-mushtabihat haram. Bahwasanya bermumarasah atau terbiasa dengan perbuatan syubhat atau melakukan atau merealisasikan sebuah perbuatan syubhat yang dia sendiri tidak tahu hukumnya atau ragu-ragu terhadap hukumnya, maka itu adalah haram perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, annahu zari'atun ilal wuqu' fil muharram, bahwasanya melakukan perbuatan syubhat yang dia sendiri tidak tahu jelas apa hukumnya secara pasti, itu adalah zari'ah, yaitu penyebab ilal wuku', penyebab menuju ketergelinciran atau terjatuhnya fil muharram, dalam perihal yang haram. Kedua, al-malik raja rubbama ya'mur wala yuta', raja ya, raja manusia itu mungkin rubbama mungkin saja ya'mur, ia memerintahkan, seorang raja ia mungkin memerintahkan sesuatu wala yuta' dan tidak ditaati, mungkin ya kan, misalnya presiden memerintahkan pasukannya untuk squat jam, misalnya squat jam 500 kali misalnya, tetapi mereka tidak mentaatinya, itu mungkin. Tidak mentaatinya mungkin. Jadi manusia memerintah manusia lain, itu mungkin saja tidak ditaati perintahnya. Tetapi wal qalbu idza amara al jawariha ata'athu wala bud. Tetapi jantung idza, jika amara al jawariha, jika dia memberi amar, memberi perintah pada al jawarih, anggota tubuh, atau atuhu walabut, ia akan, anggota tubuh tersebut akan mentaatinya dan pasti mentaatinya. Seperti yang antum lakukan sekarang, misalnya menulis, itu pertama yang menyuruh siapa? Jantungnya. Dan pasti dia menulis. Ini karena ketaatan terhadap pemerintah di sini. terhadap amirnya, yaitu qalbu. Ya. Kemudian al-ibar, ibrah-ibrah. Yang pertama, al-asya tanqasimu ila thalathati aqsam. Segala hal itu terbagi menjadi tiga macam, tiga bagian. Yang pertama, halalun bayyin. Yang pertama adalah halal yang jelas. Ya, seperti antum atau kita semua memiliki pengetahuan tentang mana yang halal secara jelas, kita tahu pasti itu halal. Yang kedua, haramun bayyin. Yang kita tahu bahwasanya yang haram tersebut, perkara tersebut memang sudah jelas haram. Ada di antara kita atau semua dari kita tahu hal-hal tersebut. Dan juga yang ketiga, ada mustabih, yaitu perkara yang remang-remang, yang tidak kita ketahui dia halal atau haram. Wallahu a'lam. Nah, ini yang disebut sebagai syubhat. Ada yang halal kita tahu jelas, ada yang haram kita tahu jelas, dan ada yang kita tidak tahu secara jelas dia halal atau haram. Kemudian yang kedua, al-halalul bayyin la yulamu ahadun ala fi'lihi. Al-halal al-bayyin, sesuatu yang halal, yang jelas halalnya, la yulamu, la artinya tidak, yulamu tercela atau dicela, tidak dicela ahadun, seorang pun, ala fi'lihi, atas perbuatannya. Maksudnya jika seseorang berbuat sesuatu perbuatan yang halal secara jelas halal, maka dia tidak boleh dicela karena perbuatan halal tersebut, karena halal, enggak ada pencelaan terhadapnya, enggak boleh. Kemudian yang kedua, al-haram al-bayyin, keharaman yang jelas, perbuatan haram yang jelas, yulamu kullu insanin. Apa arti yulamu di sini tadi? Yulamu artinya apa tadi? Dicela atau tercela, kullu insanin, siapapun insan itu, semua insan dicela, ala fi'lihi, atas perbuatan haramnya, yang jelas haramnya. Kemudian yang keempat, asbabul ishtibahi arba'ah. Sebab-sebab terjadinya syubhat di benak kita itu ada empat hal. Ada empat penyebab. Bisa salah satunya dan bisa salah duanya, salah tiganya, atau keseluruhannya. Yang pertama, qillatul ilm, kurang ilmu, kurang paham. Afwan, setelahnya ada kurang paham. Kurang ilmu atau kurang menguasai ilmu. Ilmunya setengah-setengah misalnya, bisa terjadi syubhat. Atau jika dia menguasai ilmu, misalnya qillatul faham, maksudnya du'ful faham, lemah pemahamannya. Bisa dia punya hafalan, misalnya mana hafalan adalah ilmu. Dia punya hafalan namun dia tidak paham, maka bisa saja terjadi syubhat pada dia. Orang yang misalnya tekstual saja, dia enggak paham. Dia paham tekstual tapi tidak paham kontekstual. Nah, bisa terjadi syubhat. Sehingga ketika dia menjadikan teks tersebut sebagai penghukuman terhadap suatu konteks, tidak kena karena dia tidak paham konteksnya. Malah bisa terjadi syubhat. Malah justru apa yang dia fatwakan justru salah jadinya. Kemudian wat taksir fit tadabur, yaitu dia sedikit upayanya untuk at tadabur, menyelami dan mendalami, baik itu menyelami atau mendalami ilmu atau menyelami atau mendalami konteks. Taksir di sini berarti sedikit upayanya, maksudnya dia tidak menjerihkan dirinya. Dia tidak menjadikan dirinya itu berletih untuk mentadabur, melainkan dia yang zahir saja sudah langsung dihakimi, sehingga terjadi apa? Syubhat. Kemudian terakhir, dan ini juga termasuk yang paling mengerikan, su'ul qasd, atau mungkin ini yang paling mengerikan, yaitu buruk maksud. Maksudnya buruk sehingga kemudian dia melempar syubhat kepada umat. Untuk apa? Supaya umat itu bingung. Seperti misalnya Ada golongan yang menegakkan kebenaran dan dakwah tauhid, kemudian malah justru dilempar syubhat supaya menjauhi mereka. Misalnya seperti, wah hati-hati, mereka ini suka mengkafirkan orang misalnya. Hati-hati, mereka suka membid'ahkan orang. Hati-hati, mereka menganggap bahwasanya imam yang empat itu sesat misalnya. Padahal bukan itu yang mereka maksud. Nah, yang menyuarakan ini itu sama aja menyuarakan syubhat. Dan ini disebabkan rata-rata bukan disebabkan qillatul ilm dan bukan qillatul faham, tetapi su'ul qasd, maksud yang buruk. Orang yang bermaksud buruk itu belum tentu dia tidak berilmu. Bisa dia berilmu tapi bermaksud buruk. Dia tahu yang mana benar. Dia tahu yang mana golongan yang benar, tetapi su'ul qasd, maksudnya dia buruk, sehingga yang golongan benar tersebut dia diskriminasikan. Dia sifati dengan keburukan-burukan, sehingga orang-orang mencap golongan yang baik tersebut justru menjadi jelek. Na'udzubillah. Kayak enggak merasa bahwasanya itu semua akan dihisab. Dan tiap-tiap orang yang tersesat dengannya, ya dosanya kembali ke dia semuanya. Dan belum lagi kalau misalnya orang yang tersesat tersebut ternyata mengkafirkan orang-orang golongan itu. Dikafirkan misalnya. Nah, kita bilang, wah orang ini suka mengkafirkan, orang ini tidak mengikuti hadis Nabi dan sebagainya. Padahal justru ada distorsi di antara semua klaimnya itu. Nah kemudian pengikutnya mengkafirkan golongan ini, sementara golongan ini justru mereka memegang keislaman yang teguh. Nah di sini kan ada takfir, pengkafiran. Nah dosa pengkafiran tersebut nanti kembali ke dia. Karena apa? Dialah penyebabnya. Dialah penyebab orang ini mengkafirkan golongan tersebut. Dialah yang menanam benih-benihnya. Walaupun dia tidak mengkafirkan, tapi dialah yang menanam benih-benihnya supaya mereka kemudian pas sudah tumbuh mengkafirkan golongan awal dulu. Kemudian yang kelima, al-istibahu la yakunu ala jami'in nas. Bahwasanya keremang-remangan itu tidak terjadi pada seluruh manusia, enggak semuanya. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bagi Rasulullah kebenaran itu remang-remang baginya, enggak apa-apa. Dan juga para ulama, ada di antara para ulama yang memang tidak mengerti syubhat, maksudnya bukan tidak mengerti syubhat. Baginya yang halal itu jelas, baginya yang haram itu jelas, karena apa? Karena ilmunya yang luas. Sehingga tahu, oh ini halal, ini haram, dan tahu kaidahnya, tahu dalilnya, dan tahu cara menyimpulkannya dari kaidah dan dalil. Nah kemudian zukirat al-mustabihat, hal-hal yang bersyubhat itu disebutkan hatta yatabayyan, hingga terlihat jelas man kana harison, siapa-siapa sih yang berhasrat ala talabil ilm, atas mencari ilmu, wa man laisa biharis, dan ketahuan siapa yang sebenarnya tidak berhasrat. Orang yang misalnya tidak begitu berhasrat mencari ilmu, ketika datang padanya syubhat, dia tidak mau mencari kuncinya, kunci jawabannya gak mau. Walaupun mencari, maunya instan saja, gak mau menggali, gak mau berusaha. Nah, beda dengan yang memang semangat mencari ilmunya benar-benar. Ketika ada tuh syubhat, dia berusaha mencari tahu apa maksud dari syubhat tersebut, apa artinya dan mana yang halal dan mana yang haram. Baik itu dengan bertanya kepada orang yang tahu. Kalau misalnya orang tersebut dia tahu, tanya kepada orang yang lain, tanya kepada yang lain, baca buku, cari misalnya di internet dengan usaha-usahanya. Maka inilah yang menjadi perbedaan antara orang-orang yang mencari ilmu atau giat dan yang tidak. Kemudian yang ketujuh, la yumkinu an yakuna fi syari'ati ma la ya'lamuhunna ma la ya'lamuhun nasu kulluhum. Tidak mungkin ada dalam perkara syariat yang tidak diketahui oleh semua manusia, tidak mungkin. Mengerti maksudnya? La yumkinu, tidak mungkin an yakuna, ada fi asy-syari'ah, dalam syariat, ma la ya'lamuhun nasu kulluhum. Ma artinya apa? Yang la, tidak ya'lamuhu, diketahui oleh manusia kulluhum, semuanya. Enggak mungkin. Jadi pasti ada manusia yang mengetahui pasti ada manusia yang mengetahui. Misalnya gini ya, perkara syubhat itu, misalnya ada satu perkara syubhat, apakah satu dunia manusia itu nggak tahu kunci jawabannya? Nggak, pasti ada yang tahu. Ulama pasti tahu, pasti tahu untuk menjawab syubhat tersebut. Jadi jika ada suatu kasus, antum misalnya menemukan syubhat di artikel di internet misalnya, artikel ini menyimpang, namun antum nggak bisa menjawabnya karena nggak punya ilmunya. Tapi ketahuilah bahwa saya pasti ada jawabannya. Itu yang harus tahu. Dan pasti ada alim atau ulama di dunia ini yang bisa membantahnya. Ingat Syiah dan juga sebagian orang-orang dari firqah-firqah, mereka mempunyai syubhat-syubhat tersendiri, kemudian melantarkan kepada umat syubhat-syubhat tersebut. Dan kita tuh merasa, wah ini bersyubhat ini. Kita merasa bahwa saya perkara ini tuh buruk sekali hasil dampaknya. Tetapi kita tidak bisa menjawabnya karena keterbatasan ilmu kita. Dan bagi kita itu bersyubhat. Bagi kita itu syubhat. Nah, di sini bukan berarti ketidaktahuan kita menunjukkan bahwa saya manusia seluruhnya enggak tahu, bukan. Tapi karena kita yang bodoh. Dan ada di antara manusia yang ulama yang bisa menjawab syubhat-syubhat tersebut. Pasti ada. Pasti ada. Meskipun hal yang sebenarnya kita katakan tidak mungkin syubhat ini terjawab. Enggak, ada yang tahu. Ada yang tahu. Pasti bisa terjawab. Kebenaran itu pasti akan tertegakkan. Walaupun manusia kebanyakan tidak mengikutinya. Kemudian nomor 8, al-hathu ala ittiqai syubhat, yaitu anjuran untuk menjauhi syubhat. Jika antum menemukan artikel yang berisikan syubhat misalnya, jika antum tidak bisa membantahnya dan jika antum tahu bahwasanya artikel tersebut mengandung syubhat dan juga dampaknya akan negatif terhadap umat atau terhadap jiwa antum jika antum terus membacanya, maka jauhilah artikel tersebut dan tidak diwajibkan atas antum untuk mengetahui secara detail bagaimana membantahnya. Karena memang seseorang itu ditaklif atau dibebani sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Yang wajib bagi antum adalah terus mencari ilmu. Dan juga tidak diwajibkan atas antum untuk bisa menjawab seluruh syubhat yang ada. Tidak diwajibkan. Ulama saja tidak diwajibkan atasnya untuk berbicara di luar kapasitasnya, apalagi kita. Kita lebih diwajibkan lagi. Lakin hadza masyrutun bima idza qama ad-dalilu 'ala syubhat. Tetapi penjauhan terhadap syubhat ini disyaratkan terhadap jika telah ada hal yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah syubhat. Mengerti enggak? Kalau ternyata hal tersebut adalah sesuatu yang jelas tidak bersyubhat melainkan jelas dalilnya dan tepat dalilnya, maka itu bukan syubhat. Meskipun berat dalam kejiwaan kita. Misalnya diwajibkan bagi kita melakukan sesuatu begini-begini dengan dalilnya begini-begini dan dalilnya kuat. Nah, kita tidak memandangnya sebagai syubhat karena dalilnya kuat. Nah, ini bukan syubhat melainkan sesuatu yang memang kadang memberatkan jiwa kita untuk menunaikannya, untuk melakukannya. Kemudian nomor 9. Idza wujida ihtimalul istibah wa qawiya qawiya tarkuhu. Maksudnya idza, jika wujida ditemukan, jika ditemukan ihtimal artinya kemungkinan, al-istibah artinya keremangan, jika ditemukan kemungkinan keremangan, wa qawiya dan semakin kuat, jika ditemukan kemungkinan syubhatnya dan semakin kuat indikasi menuju syubhat, qawiya tarkuhu, maka semakin kuatlah peninggalannya, yaitu semakin harus kuatlah untuk meninggalkannya, semakin kuatlah keharusan untuk meninggalkannya. Jadi ketika antum menemukan misalnya sebuah situs yang mana dalam situs itu mulai bertebaran syubhat, makin lama makin banyak syubhatnya, maka lebih kuat penekanan terhadap antum untuk meninggalkan situs tersebut. Meskipun di dalam situs tersebut memang ada kebaikan, namun lebih kuat, lebih rajih bagi antum untuk meninggalkannya dan berpaling kepada yang secara umum baik, atau memang ada kesalahannya namun sedikit kesalahannya, itu lebih baik daripada yang semakin banyak kesalahannya. Wa in dha'ufa dha'ufa tarkuhu, dan jika kemungkinan syubhat tersebut itu melemah, maka semakin melemah keanjuran kewajiban untuk meninggalkannya. Wa mata lam yujad ihtimalun aslan, dan mata kapanpun atau ketika lam yujad tidak ditemukan, dan ketika tidak ditemukan ihtimal kemungkinan aslan secara asal pada asalnya tidak ditemukan adanya kemungkinan syubhat, fa inna tarkahu minat ta'ammuqi fiddin almanhiyyi anha, sesungguhnya meninggalkan perkara tersebut termasuk dari at-ta'ammuq. Ta'ammuq itu sikap begitu mendalami atau sikap berlebihan dalam mendalami fi ad-din, yaitu agama. Ini sikap ekstremis dalam mendalami agama. Yang mana al-manhi anhu dan hal tersebut dilarang. Kalau misalnya ada sesuatu atau suatu artikel yang menurut antum itu zahir, ya, menurut antum itu zahir benar, tidak bersyubhat, dalilnya sahih, dan juga wallahu alam setelah antum periksa itu sudah bagus, benar, tertata, dan juga tidak ada kemungkinan syubhatnya, maka jangan mencari-cari syubhatnya dan jangan menyelewengkannya. Maka mencari-cari syubhatnya, meneliti, mendetail supaya terlihat syubhatnya, ini sama saja dengan ta'amuk fiddin al-manhiyan, yaitu bersikap terlalu dalam dalam beragama, yaitu tasaddud dalam beragama dan hal tersebut dilarang. Itu bersikap berkeras dalam agama namanya. Jadi kalau misalnya sudah jelas bagi antum, Allah memberikan kejelasan bagi antum, ah ini perkaranya halal, udah jangan seperti Bani Israel bertanya lagi hingga akhirnya justru yang ditemukan justru keharaman akhirnya lama-lama. Dan di sini fanatisme golongan juga bisa terjerumus dalam hal seperti ini. Ketika misalnya golongannya ada artikel yang memberi peringatan terhadap keburukan golongannya, dan sudah jelas hal tersebut dengan dalil-dalilnya di artikel tersebut sudah jelas penyimpangan golongannya. Nah, hal ini bukan syubhat lagi karena apa? Sudah jelas. Kemudian justru di sini setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan enggak ada kemungkinan bersyubhat artikel tersebut, justru mencari-cari. Supaya apa? Supaya artikel tersebut terbantahkan. Supaya apa? Golongannya menang. Golongannya tidak disalahkan. Padahal sudah jelas dalilnya Al-Qur'an, As-Sunnah, bahkan ijma' ulama, perkataan para ulama, dan juga dia sudah tahu bahwasanya ini jelas dan kena sasaran dengan golongannya. Tetapi ternyata dengan adanya penyakit fanatisme golongannya, dan mungkin sudah terdidik sejak kecilnya, ia pun berusaha bagaimana caranya untuk membelokkan artikel ini agar terlihat bersyubhat. Nah, ini yang dinamakan ta'amuk fiddin. Na'udzubillah. Ini bukan ijtihad seperti ini. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepadanya kenikmatan ilmu, sudah menunjukkan baginya mana yang dilarang, justru dia berusaha membongkar pelarangan tersebut untuk menjadikan ia boleh. Na'udzubillah. Kemudian nomor 10, kullu dzari'atin tusilu ila muharramin yajibu an tughlaqa li alla yaqa' fil muharram. Setiap dzari'ah, dzari'ah itu wasilah, wasilah itu perantara, bisa juga wasithah, bisa juga wasilah, dua-duanya maknanya sama. Walaupun ada perbedaan sedikit, namun wasilah dan wasithah itu sama. Tapi kalau wasithah itu lebih dekat dengan adanya pemisahan, ya, seperti hijab. Nah, kalau wasit itu kan penengah, ya. Kalau wasilah itu seperti penyambungan. Tetapi dua-duanya maknanya perantara. Perantara. Ya. Karena berada di antara kedua hal. Kemudian kullu dzari'ah, setiap perantara, tusilu, yang menyambungkan, yang mengantarkan, ila muharramin, kepada hal yang haram, yajibu an tughlaqa, wajib untuk ditutup. Setiap perantara yang mengantarkan kepada hal-hal yang haram, dan dia sudah tahu hal tersebut mengantarkan pada yang haram, maka wajib untuk dihentikan, untuk ditutup, untuk diblokir. Li'alla yaqa'a fil muharram, agar apa? Agar tidak terjatuh dalam perkara yang haram. Contoh misalnya, antum misal mempunyai akun Facebook. Kemudian di antara teman antum itu ada yang isinya dia menampilkan syubhat-syubhat saja, atau mengkafirkan orang, mengkafirkan pemerintah, atau bahkan mengkafirkan antum sendiri. Di sini karena antum dikafirkan, ini antum kafirkan dia, dari segi kafir artinya apa? Tutup. Antum tutup dia dengan cara apa? Tutup zari'ah, perantaranya tutup, yaitu dengan cara memblokir misalnya, atau unfriend atau semacamnya. Karena apa? Berbahaya untuk antum. Nanti antum kena emosinya, antum ikutan mengkafirkan. Atau emosi kemudian berdebat, yang ujung-ujungnya justru antum yang terkena syubhat. Karena kenapa? Karena ternyata dia lebih berilmu. Bisa aja kan orang yang lebih berilmu namun su'ul qasd, niatnya buruk, bisa mempengaruhi orang yang niatnya baik tapi ilmunya sedikit. Makanya niat yang baik itu gak cukup, perlu ilmu. Kalau misalnya niatnya tinggi, ikhlas lillahi ta'ala, ilmunya sedikit, dia mudah tertipu. Nah, makanya di sini banyak sebenarnya orang-orang keumuman, orang-orang keumuman awam, mereka niat banyak, tinggi sekali, bahkan keniatan mereka lebih tinggi dari niat-niat orang berilmu, namun yang mereka temukan justru orang yang berilmu namun niatnya beda. Punya ilmunya namun niatnya untuk memeras misalnya, atau yang lainnya, maka tertipulah. Dan jangan antum kira misalnya lulusan-lulusan Iran nanti kum, mereka akan menampilkan syubhat-syubhat. Nah, jadi mudah jadi orang sesat itu. Jadi orang sesat itu tinggal tampilkan syubhat, nggak usah kita punya keyakinan sendiri, keyakinannya tuh biarin hancur, tapi taburkan syubhat. Itu sudah sangat mengganggu orang-orang yang soleh itu. Gampang, ya. Sebagaimana setan, setan itu nggak perlu punya akidah sendiri. Antum tanya akidah setan apa? Setan misalnya kesurupan, ya, orang kesurupan setan. Tanya akidah tentang dia, nggak tahu. Tanya kitab akidah wasitiyah, tahu nggak? Nggak tahu dia. Nggak tahu akidah. Tapi sebenarnya setan itu tahu bahwasanya Allah lah pencipta mereka, tahu. Cuman dia sebagian besar mereka mengingkari. Nah, akidah, mereka nggak perlu membangun akidah. Tetapi apa yang mereka bangun? Bisikan-bisikan syubhat. Ya. Sebagaimana setan-setan adalah jenis manusia. Antum di rata-rata coba, lebih banyak mana kita akidah Ahlus Sunnah atau akidah orang-orang selain Ahlus Sunnah misalnya? Lebih banyak mana? Lebih banyak akidah Ahlus Sunnah. Jauh. Antum cari di toko buku, lebih banyak akidah yang konsentrasi Ahlus Sunnah memiliki kitab akidah, jauh lebih banyak daripada misalnya Syiah Imamiyah memiliki kitab akidah. Sedikit akidah mereka, bahkan mereka enggak tahu akidah mereka seperti apa rata-rata. Karena mereka hanya bertaklid, dan juga mereka terdidik untuk ta'assub, fanatik. Makanya susah. Kalau udah dihadapkan kebenaran, sudah fanatik, lo mental itu kebenaran. Juga akidah-akidah orang-orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah misalnya. Seberapa sih banyak kitab akidah mereka? Enggak begitu banyak. Namun sekali ada kitab akidah mereka yang ada syubhat, menawarkan syubhat. Sekarang coba cari di Indonesia ini kitab-kitab yang isinya mendiskreditkan Wahhabisme misalnya. Isinya pasti menawarkan syubhat-syubhat. Ya kan? Enggak ada isinya itu mengisbatkan akidah mereka secara umum dari awal sampai akhir. Cari di Gramedia, cari di mall-mall. Isinya membantah syubhat, amalan-amalan sunnah yang diakal bid'ah misalnya, atau hal-hal seperti itu tentang Syekh Siti Jenar misalnya. atau Wali Songo dan sebagainya. Antum cari isinya itu tidak ada yang mengisbatkan akidah, melainkan bagaimana menafikan akidah orang yang menyimpang darinya. Jadi intinya buku-buku itu rata-rata buku bantahan aja. Dan berdasarkan apa? Fanatisme golongan saja. Tetapi Ahlus Sunnah sampai sekarang kita, yang kita pelajari dari awal apa? Bagaimana kita menetapkan akidah kita. Itu yang pertama, kita stepnya dulu. Oke, sebagaimana dicontohkan Syekh Muhammad bin Abdul Hadi, yang ini, yang usul salafah dan yang lain-lain. Yang didahulukan apa? Kita usul salafah. Bukan kita kasyfus syubhat misalnya. Kasyfus syubhat itu kan membantah itu. Jadi bagaimana kita mengiktirad pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang diawali adalah usul salafah. Bagaimana kita dulu nih membangun akidah kita. Bukan bagaimana kita melawan akidah lawan. Barang siapa yang mendahului melawan akidah lawan tanpa mendahului membentengi akidah sendiri, maka bisa jadi akidah lawan tersebut akan menjadi akidahnya. Berpotensi. Kenapa? Misalnya ada seorang pemuda, dia wah dahsyat melawan akidah lawannya. Tapi dia tidak dibekali dengan ilmu yang cukup, dengan basic yang cukup. Akhirnya kelak akan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki akidah seperti itu. Kemudian berdebat dan orang-orang lawannya itu memiliki ilmu yang lebih besar darinya. Berdebat akhirnya dia kalah karena kalah ilmu, karena kalah bekal dia. Nah, kalau sudah berdebat gitu ya susah dia mau gimana? Udah malu, nanggung malu, selama ini dia membantah mereka, tapi kemudian sekali dibantah kena dia. Justru akhirnya apa bisa jadi? Justru dia tunduk terhadap lawannya itu. Makanya debat itu tidak dianjurkan kecuali oleh orang yang pertama mempunyai ilmunya. Hah? Kedua, usia ya. Usia perlu usia. Perlu kematangan. Di sini usia ana maksud usia menuntut ilmu. Bukan usia sekadar usia orang, bukan. Usia menuntut ilmu, karena bukan berarti usia seorang 40 tahun misalnya baru menuntut ilmu 39 tahun sudah berarti 40 udah bisa berdebat gitu. Enggak. Usia menuntut ilmu, karena menuntut ilmu membutuhkan kematangan dan kedewasaan. Kemudian yang ketiga, dia harus punya pengalaman bermunaqasyah, yaitu pengalaman diskusi. Kalau orang misalnya cuma membaca kitab saja, gak pernah berdiskusi dengan kawannya, atau tidak pernah bertemu dengan masyarakat, ketika berdebat, dia uslubnya, uslub perdebatannya itu akan kasar dan tidak tiada mau mengerti maksud orang. Kemudian yang keempat, dia memiliki rasa insaf. Insaf itu apa? Keadilan. Kalau memang lawannya berkata benar, dia terima. Itu insaf, adil. Kalau lawannya memang salah, dia merasa wajib untuk membenarkan semampunya. Jadi maksudnya insaf itu, kalau misalnya ada lawan berkata benar, bilang ahsanta, kamu benar. Kalau misalnya lawannya berkata baik, buruk, salah, kamu bilang asa, kamu tahu berkata buruk. Itu bukan terkait sama lawan saja, sama semua orang. Kalau golongannya sendiri ada keburukan padanya, dia bilang asa tum, kalian telah berlaku buruk. Bukan justru sebaliknya, golongan sendiri seburuk-buruk apapun, udah ada keburukannya tetap aja dibilang golongan kami yang terbaik. Itu yang salah. Itu sikap insaf. Kemudian sekarang mana? 11. Yajibul inayatu bil qalbi akthar min al-inayati bi amalil jawarih. Wajib atas kita semua untuk memperhatikan qalb kita lebih banyak daripada kita memperhatikan amalan-amalan anggota tubuh. Karena sumber amalan anggota tubuh itu adalah amar dari atau perintah dari qalb. Kita semua bisa beramal dengan qalb di setiap detik, di setiap saat. Namun kita belum tentu bisa beramal dengan anggota tubuh di setiap saat, belum tentu. Hah? Misalnya antum mau ceramah, amalan lisan kan? Enggak mungkin antum ceramah setiap saat. Tetapi antum bisa menghadirkan jiwa dalam ceramah tersebut, menghadirkan qalb lillahi ta'ala dalam ceramah. Setiap ceramah atau setiap perkataan nasihat misalnya yang antum lantunkan kepada saudara-saudaranya itu bisa dengan penghadiran jiwa. Dan bukan ceramah aja, menulis misalnya, melakukan sesuatu apapun, membantu orang tua misalnya, berzikir lebih-lebih itu. Itu semua amal hati, atau jika ada penghadiran kalbu, itu nilainya sangat besar. Bahkan mungkin ada seseorang yang ilmunya sedikit, ya, ilmunya sedikit, dan dia tidak memiliki perbendaharaan kata yang banyak. Dia tidak memiliki kefasihan yang sangat besar, sangat diminati masyarakat. Tapi dia hanya memiliki qalb yang salim, qalb yang selamat, yang ikhlas menasihati saudaranya. Itu akan ada di antara gerak-gerakan tubuhnya yang mengisyaratkan keikhlasan tersebut sehingga ngena ke saudaranya. Kadang kita mendapatkan ada saudara kita yang ilmunya tuh jauh di bawah kita. Enggak ada apa-apanya lah, anggap aja ya. Enggak ada apa-apanya di bawah kita. Bahkan suka bermaksiat bahkan. Tetapi suatu saat dia tidak menyukai suatu perbuatan munkar kita. Kemudian dia cukup menatap aja. Menatap kita dengan menatap pengingkaran. Dan juga dengan penghadiran hatinya di jiwanya dia. Dengan menatap itu saja kena di kita. Itu bisa. Meskipun dia di keseharian secara zahir itu lebih fasik misalnya daripada kita. Jadi inayah, perhatikan qalb. Dan ketika kita melihat misalnya orang-orang yang berbuat menyimpang atau kemaksiatan, memang kita mencelanya. Tetapi patut bagi kita untuk memandang mereka dengan pandangan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh kaum muslimin. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum yaitu menginginkan benar-benar keselamatan sekalian. Nah, kita juga kan menginginkan saudara-saudara kita semua selamat. Ketika misalnya ada yang bermaksiat dan sebagainya, selagi kita memandang mereka dengan pandangan rahmat dan berusaha menasihati semampunya jika memang ada sempat dan mampu, kita juga mengajak pada diri kita. Bisa saja kita telah berbuat keburukan yang lebih buruk daripada perbuatan dia. Atau bisa saja di masa depan kita juga berbuat sepadan dengan dia atau lebih buruk dari perbuatan dia. Sehingga dari situ ada penghadiran qalb kita. Bahwasanya belum tentu dari nasihat kita kepada dia itu menunjukkan kita lebih baik dari dia. Dan juga orang yang dinasihati jangan merasa bahwasanya penasihat tersebut lebih baik atau merasa lebih baik dari dirinya. Belum tentu. Belum tentu. Dan menasihati itu lebih enak daripada dinasihati. Ya. Lebih enak. Karena menasihati itu makomnya ada di atas. Dinasihati itu makomnya ada di bawah. Sehingga yang di atas itu merasa lebih, bukan merasa lebih, tapi dia akan tahu bahwa saya di mana posisi dia, dan yang dinasihati itu tahu di mana posisi dia. Makanya kadang-kadang atau seringkali orang tidak ingin dinasihati di depan umum. Kenapa? Karena posisinya dia tidak ingin direndahkan. Dia tidak ingin dianggap ada di bawah pada saat itu. Dan orang yang menasihati di depan umum itu rata-rata sombong. Kenapa? Karena dia tahu posisi dia di atas dia nih orang tersebut. Susah memang. Alhamdulillah. Kita harus benar-benar selalu merenovasi dan memperbaharui, mentajdid niat-niat kita dalam setiap amalan. Keikhlasan itu mahal harganya dibandingkan dengan amalan perbuatan. Bahkan kadang keikhlasan itu lebih mahal daripada kita mempunyai jari jemari ini. Nah, kadang lebih mahal kalau kita pikirkan. Misalnya jari jemari ini kita tulis, kita menulis dengannya. Kemudian kita menulisnya tanpa keikhlasan, maka itu tidak berguna tulisan tersebut. Bahkan justru mencelakakan kita di akhirat nanti. Tetapi jika kita punya keikhlasan dan kita tidak punya jari, tidak punya jemari, namun ketika kita melihat orang yang pandai menulis misalnya, orang yang rutin menulis dan bermanfaat bagi orang lain, kemudian kita meniatkan sungguh-sungguh pada Allah, ya Allah, seandainya aku memiliki nikmat seperti itu, maka aku akan menjadi seperti dia atau lebih dari dia amalanku. Maka Allah Subhanahu wa taala, jika Allah dan Allah Maha tahu, jika memang orang tersebut benar-benar niatnya ikhlas, benar-benar dia kuat azamnya, namun dia memang tidak mampu, maka Allah akan mencatat amalannya sama dengan amalan orang itu. Sebagaimana di hadis yang mengatakan manusia itu tidak terlepas dari empat macam. Nah, di antaranya kan ada yang memang Allah tidak rizkikan padanya harta, tetapi dia berharap pada Allah, jika Allah memberinya harta sebagaimana seperti dia diberi harta, maka dia berharap dan dia benar-benar berazam akan melakukan hal yang seperti dia lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala catat apa pahalanya seperti pahlawan itu tanpa dia melakukannya. Tetapi ya tentu dengan kehadiran keikhlasan yang benar-benar, bukan sekadar meniatkan kemudian menulis statusnya, kemudian saya pengen gini sama itu. Ya, walaupun itu tidak selalu tercela, namun lebih baik disembunyikan hal yang seperti ini, karena hal ini adalah hal yang sangat besar. Walaupun kadarnya itu diremehkan oleh hampir semua manusia, itu remeh gitu. Perhatikan kolbunya, niatkan pada kolbu apapun yang baik itu niatkan. Ketika melihat orang yang bisa berbuat kebaikan sebegitu hebatnya, kita lepaskan suzon kita ya. Orang itu wah paling ingin dipuji, enggak, belum tentu. Walaupun kadang orang sekarang memang kayak gitu. Maksudnya indikasinya pengen dipuji. Ya. Tetapi kalau memang indikasinya tidak kuat, lebih baik kita husnuzon. Lepaskan itu. Kemudian kita berharap jika kita bisa seperti dia, kita ingin melakukan lebih dari dia lah. Namun begini, ada perbedaannya. Jangan berangan-angan panjang saja. Yaitu kalau kita bisa seperti dia, saya pasti akan. Tapi cuma angan-angan. Dalam artian sebenarnya kita mampu untuk menapaki jejak seperti dia, tapi kita tidak memulai. Melainkan kita sekadar berharap. Nah, ini yang dinamakan apa? Tamanni, angan-angan panjang yang tidak ada artinya. Walaupun memang Allahu a'lam, Allah yang memberi pahala. Mungkin diberi pahala, namun tidak sebanding sama sekali. Adapun orang yang misalnya melihat orang lain memiliki keutamaan, dia berharap sepertinya, kemudian dia mulai menapaki jejak sebagaimana jejak orang tersebut, bercita-cita sebagaimana orang tersebut, maka jika memang kemudian Allah wafatkan, bukan tidak mungkin Allah akan mengganjari pahala sebagaimana yang diharapkan. Karena apa? Dia tidak mampu dan tidak sampai, namun azamnya kuat dan sudah terrealisasikan sejak pertama dia ingin sepertinya. Sebagaimana antum misal melihat orang berilmu, jangan kira antum tidak akan mencapai derajat seperti itu. Bukan tidak mungkin. Bukan sebuah kemustahilan antum bisa seperti dia. Dan itu tidak harus dengan mencapai derajat di mata manusia seperti dia. Misalnya antum melihat seorang ustaz, misalnya bisa keilmuannya luas sekali, ceramah di mana-mana misalnya. Antum ingin seperti dia, ingin seperti beliau. Nah, di sini antum harus menanamkan pikiran juga bahwasanya untuk mencapai derajat seperti beliau atau lebih hebat dari beliau, itu tidak harus vlog seperti beliau. Melainkan pertama azamkan dulu bersaing dengan beliau mulai dari sekarang, walaupun sebenarnya belum jadi apa-apa. Tapi azamkan dulu. Kuatkan azam, kemudian mulai langkah menujunya seperti menggali ilmu benar-benar konsisten, diselingi dengan pekerjaan duniawi terutama ya, dan juga hak-hak manusia. Berazam. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu semua yang ada pada diri kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya kita benar-benar menginginkan lebih dari beliau, bisa saja ketika kita diwafatkan, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat manzilah kita sederajat dengan manzilah beliau. Tanpa apa? Tanpa pandangan manusia sepertinya. Karena yang namanya pahala dan derajat surga itu tidak tergantung pada pandangan manusia. Jadi jangan berputus asa kalau misalnya kita melihat kita gak bakal mungkin jadi seperti dia. Nah, kalau misalnya menjadi seperti dia plok ya gak mungkin. Tetapi kalau kita ingin dianggap Allah seperti dia yang dimuliakan oleh Allah, bukan tidak mungkin. Kecuali derajat kenabian. Gak mungkin. Gak mungkin. Dan juga derajat para sahabat, sebagian sahabat kita tidak mungkin mencapainya. Karena sudah ada nas, lau anfaqtum ala lau la tasubbu ashabi lau anfaqtum astagfirullahaladzim, kenapa saya lupa? La tasubbu ashabi walau anna astagfirullah, kenapa saya lupa ya? Astagfirullahaladzim. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Artinya saja, saya tahu tapi ada kerumitan di dua lafaz ini, saya takut salah. Seandainya kalian berinfak sekadar dua gunung Uhud, tidak bisa menjamai ma balagu mudda hadihim wala nasifa, tidak bisa menyamai semut mereka maupun setengahnya. Ini menunjukkan derajat mereka tidak akan bisa disamai oleh kita. Jadi kita tidak bisa bercita-cita sebagaimana derajat sahabat secara umum, tidak bisa. Ya. Khairul qurun, khairul ummahnya. Radhiyallahu anhum jami'an. Yang ke-12 sudah belum tadi? Belum. Yang ke-12, tadbiru af'alil insani 'aidun ilal qalb. Tadbir yaitu pengelolaan, pemeliharaan af'al al-insan, perbuatan-perbuatan manusia, a'idun ila qalb, kembali kepada qalb. Dan memang perbuatan manusia secara zahir itu menunjukkan qalbunya. Jadi kita menghakimi secara zahirnya perbuatan dia, walaupun memang mungkin orang berbuat buruk dan mungkin hatinya kalbunya ada kebaikan dan tidak bermaksud begitu. Namun kita melihat zahirnya saja dan kita tidak dipersalahkan dengannya karena zahirnya seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi orang-orang yang merasa paling benar atas pendapatnya dalam masalah khilafiyah di antara para ulama? Contohnya dalam hal pemilu dan vaksin. Pertanyaan ini harus dipahami nasnya. Bagaimana menyikapi orang yang merasa paling benar? Apa definisi orang yang merasa paling benar atas pendapatnya di sini? Setiap orang itu dianjurkan untuk merasa ada hal-hal yang mereka berada di dalam kebenaran terhadapnya. Orang yang merasa paling benar di sini apa maksudnya? Karena jika seseorang menganggap pendapat suatu pendapat rajih atau benar, maka dia diperbolehkan menganggap pendapat selainnya itu tidak benar alias salah. Itu dia masalah. Tetapi di sini kadar pengingkaran dia itu yang dipermasalahkan. Kadar pengingkaran dia terhadap pendapat lain, seberapa pengingkaran dia? Pengingkaran dalam hal akidah atau dalam hal yang asasi dalam agama, nah itu layak untuk agak keras. Namun pengingkaran dia terhadap hal-hal yang sebenarnya bersifat ijtihadi, dan ijtihad tersebut mu'tabar dalam artian bisa diterima semua perkataan dan masing-masing berhak untuk memegang pendapatnya masing-masing, maka di sini pengingkarannya, kadarnya itu tidak boleh disamakan dengan kadar pengingkaran kita terhadap orang yang menyimpang dari segi akidah. Dan dari segi akidah yang saya maksud, dari segi akidah yang qat'i. Kalau misalnya contohnya dalam hal pemilu, orang yang mengikuti pendapat ulama yang membolehkan ikut serta dalam pemilu, maksud saya dalam pemilu ya, bukan dalam parlemennya, maka keikutsertaan tersebut ya, pendapat dia yang pegang bolehnya itu, dia boleh berpendapat itu yang benar dan selainnya salah dengan mempelajari konteksnya. Nah, dia boleh mengingkari dan dia boleh untuk mengatakan pendapat yang lawan saya itu salah. Ya enggak masalah. Bukan dia beranggap itu ikhtilaf gitu. Iya, dia beranggap itu ikhtilaf. Itu perbedaan pendapat. Nah, dia juga menganggap lawannya salah. Salah di sini tergantung dari segi pengingkaran kita terhadap derajat. Karena kalau misalnya kita anggap itu benar juga, terus buat apa kita milih yang pendapat ini? Enggak ada bedanya dong kalau misalnya kita bilang ini benar, itu benar. Tetapi kalau misalnya kita bilang ini benar, itu salah, namun mungkin benar menurut Anda, nah itu benar-benar. Ngerti? Mungkin ngerti enggak? Jadi misalnya Anda, ya Anda memegang pendapat yang memang boleh untuk mencoblos. Nah, di sini itu maksudnya boleh mencoblos dalam kondisi ya, kondisi tertentu, bukan secara mutlak enggak. Nah, ini di sini Anda menganggap pendapat ini benar dengan konteks tertentu. Nah, dalam konteks ini Anda menganggap pendapat antum yang berlawanan, yang tidak boleh kan, itu salah. Tetapi Anda juga menganggap bahwasanya itulah kebenaran menurut antum, tapi bagi Anda salah. Ngerti enggak sih? Ya, seperti itu. Dan pengingkaran Anda terhadap antum, karena ini masalah yang sebenarnya ijtihadi, pengingkaran Anda tidak Anda samakan sebagaimana pengingkaran Anda terhadap golongan-golongan seperti Murji'ah, Qadariyah dan sebagainya. Tidak sama, dan kita masih tetap bersama-sama. Jadi enggak mempengaruhi terhadap kemasyarakatan, kepada persaudaraan dan semacamnya. Begitu juga jika Anda memegang pendapat yang mengharamkan secara mutlak misalnya. Dan mengingkari itu tidak masalah. Membantah, maksudnya membantah ini menyikapi mereka, antum salah begini dalilnya dan sebagainya, kenapa antum begini, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah, asal tidak menyebabkan kemarahan dan perpecahan yang sampai memutuskan tali ukur. Ada masalah vaksin, karena Anda sendiri tidak bisa dia tahu masalah ini, dan masalah vaksin ini juga Anda pikir wallahu alam tidak ke masalah yang asasi dalam agama, ya kan? Enggak sampai mengkafirkan orang kan? Ya, jadi dan juga enggak sampai membid'ahkan dan sebagainya. Hal ini juga termasuk masalah khilafiyah. Adapun merasa paling benar, kalau misalnya ada kita melihat seseorang memegang pendapatnya dan membantah pendapat yang berlawanan dengannya, itu bukan berarti dia merasa paling benar begitu saja, enggak, itu bukan. Mungkin malah kitanya yang merasa paling benar sehingga kita menganggap dia itu paling benar. Gitu loh. Nah, menyikapi, tapi beda dari segi ngototnya, yaitu ada dari segi pengingkarannya itu. Jadi tadi dari segi pengingkarannya kita lihat. Kalau pengingkarannya ini menyebabkan perpecahan, ya ini kita lebih baik kita tawakuf dari orang tersebut daripada kita menambah-nambah ya. Tawakuf saja. Dan kita meyakini apa yang kita yakini, dia nafsi-nafsi setelah itu. Dalam artian untuk kasus ini nafsi-nafsi. Dan kita tidak menanggapinya, sudah biarin dia seperti itu, kita seperti ini, selesai masalah kan? Adapun jika dia terus tersebut seperti itu, yaitu urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menyukai Mr. W setelah saya minta alasan kenapa. Saya kaget karena yang ia sampaikan adalah kebohongan yang besar terhadap Syekh yang mengarang kitab Usul Salasa. Di sini disebutkan nama, tapi saya sebutkan pengarang. Katanya beliau sesat dan ayahnya sendiri tidak menyukainya dan lain-lain. Kalau beliau sesat, beliau memang sebenarnya memang beliau itu sesat bagi orang-orang sesat, dan ayahnya sendiri tidak menyukainya. Ya, Syekh Muhammad itu memang orang sesat bagi orang-orang sesat, dan ayahnya sendiri tidak menyukainya. Tidak menyukainya di sini tidak menyukai kondisi dakwahnya dan juga metodenya sebenarnya. Ajaran, bukan ajarannya sebenarnya, tapi karena pada saat itu memang orang-orang yang berliput bergelimang kesyirikan dan kebid'ahan, dan Syekh Muhammad rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasanya terhadap kaum muslimin, Syekh Muhammad itu berusaha untuk membersihkan mereka. Dan sebagaimana juga yang dilakukan oleh beberapa asatidz di kita yang tidak mungkin saya sebutkan namanya di sini, mereka juga berusaha untuk membersihkan kekotoran yang terjadi di umat ini dengan mengarang kitab kita, dengan ceramah-ceramah. Begitu pula yang diajarkan, begitu pula yang dilakukan oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Yang diajarkan oleh Syekh Muhammad itu bertentangan dengan major level. Berarti ini indie level gitu ya. Mayoritas. Nah, melawan mainstream itu pasti akan yang dicela mainstream, dan tentu saja diperangi oleh mainstream, dan itu berisiko sangat. Sangat besar resikonya, sehingga ayahnya itu takut resiko tersebut menimpa anaknya. Nah, itu maksudnya begitu. Memang pengingkaran dari ayahnya tidak bersifat manhaji di sini, maksudnya bersifat bahwasanya Syekh Muhammad berada dalam kesesatan, melainkan ayahnya itu tidak tega dan takut anaknya ini akan menghadapi resiko yang menyebabkan kejiwaan atau kehilangan jiwa anaknya. Dan juga memang di antara saudaranya ada yang tidak suka dengan cara beliau, dengan dakwah beliau, dan itu bukan menunjukkan kesesatannya. Nah, di sini kesesatan dan kebenaran itu tidak dilihat dari segi perlawanan dan pembelaan, bukan, tapi dilihat dari segi isi dari matan yang diucapkan tersebut. Lihat isinya dong, jangan lihat dari permusuhannya. Hah? Kalau dilihat dari permusuhannya dan pembelaannya, sekarang lihat banyak orang membela kesesatan. Apakah kita bilang itu kebenaran? Enggak. Banyak sebagian ulama memang mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di antaranya ulama mazhab Hanafiyah, Ibnu Abidin dan Hasyiah Ibnu Abidin, dan juga beberapa ulama, gelintir ulama. Namun yang dicela itu apa? Yang dicela itu adalah dari segi permusuhan mayoritas umat pada saat itu, bukan dari segi isinya. Nah, sekarang kalau dari segi isinya yang dibahas, yang dilawan, paling tidak jauh-jauh dari kuburan, yang mana menunjukkan sekali itu yang mereka lakukan sendiri. Jadi sebenarnya intinya orang itu tidak mau disalahkan, ya kan? Orang itu tidak mau disalahkan, apalagi kalau sudah berakar kesalahannya tersebut, tidak mau disalahkan. Kemudian yang menyalahkan orang itu akan dipermasalahkan. Meskipun orang yang menyalahkan itu adalah benar, akan dicari-cari kesalahannya. Nah, salah satu dicari-cari kesalahannya diungkap, apakah ayahnya menentang? Ternyata ia menentang. Saudaranya menentang? Menentang. Yes, terus. Akhirnya apa yang dilihat? Yang ini, sisi ininya aja dilihat. Penentangan ayahnya, penentangan saudaranya. Pernah gak dia baca kitab Tauhid? Baca kitab Kasyful Syubuhat mendetail, baca majmu' rasailnya dia, beliau rahimahullah. Apa pernah baca ini? Atau cuma dengar desas saja? Ya, rata-rata seperti itu. Dengar-dengar saja. Katanya beliau susah dan ayahnya sendiri tidak menyukainya. Nabi Ibrahim memang ayahnya menyukainya. Nah, jangan-jangan Nabi Ibrahim juga disebut sesat gitu, karena ayahnya enggak menyukainya. Dan lain-lain. Saat saya ingin luruskan, tapi memang anti sendiri sudah lurus. saya ingin luruskan. Ya, jazakillahu khairan atas usahanya meluruskan. Ia ngotot dan argumennya itu dengan argumennya itu, dan takutnya malah menganggap saya sesat. Tidak masalah, saudariku. Dianggap sesat oleh orang sesat itu adalah positif, karena negatif berarti. Iya. Enggak apa-apa dianggap sesat, enggak masalah. Yang masalah itu kan mereka, ya. Jadi kalau orang menganggap kita sesat, sebenarnya itu bukan masalah, karena yang mempermasalahkan mereka. Jadi itu masalah mereka. Ya. Kita tidak bermasalah, insyaallah. Bagaimana saya menasihatinya? Saya enggak tahu kondisi orang tersebut. Ini akhwat mungkin ya, yang sepupunya. Ini sepupu apa sepupi? Kalau sepupu laki-laki, kalau sepupi perempuan. Sepupu ya. Laki-laki perempuan anggap ya. Saya menasihati perempuan tersebut karena sepertinya anggapan Mr. Wei yang seperti itu telah begitu mendarah daging. Dia itu Newcastle United. Ya. Nah, menasihatinya itu. Kan di sini kan ya. Di Liga Inggris dulu kan memang ada Manchester United, ada ada juga ini West Ham United juga. Jadi menasihatinya itu tergantung dari sikon ya. Kalau misalnya memang tidak bisa dengan lisan, dengan kitab, dengan lisan tidak bisa dengan kitab ya. Kitab itu bisa menjadi sarana yang lebih bisa daripada lisan. Atau ajak sekali-kali ke majelis, yang mana di dalamnya banyak orang-orang yang jenggot dan jilbabnya panjang. Nah, majelis itu datangkan, kemudian lihat sendiri orang-orangnya, apakah seram atau enggak. Makanya di sini juga yang namanya majelis itu jangan eksklusif. Maksudnya jangan hanya menerima yang jenggot dan jilbabnya panjang saja, melainkan yang jenggotnya pendek dan jilbabnya pendek juga silahkan masuk. Ya. Jadi kita di sini dakwah untuk semuanya. Dan mereka semua kan masih muslim gitu loh. Mereka semua masih muslim. Sehingga kalau ada orang masuk itu tidak begitu canggung gitu, malu-malu dan sebagainya. Wah, ini serem orangnya. Ya, dengan cara memberinya kitab. Kitab di sini yang diberi bukan kitab bantahan terhadap Muhammad bin Abdul Wahab atau Ibnu Taimiyah, tapi kitab misalnya Usul Salafah. Coba kasih. Atau kitab-kitab ulama yang basic aja. Bukan kitab-kitab ulama yang berat-berat, yang di sana ada bagaimana cara mengkafirkan dan bagaimana cara. Jangan. Tan yayasan ini dan sebagainya, ya enggak nyambung sama mereka. Dengan kitab dan anti ikhlaskan kitab tersebut ya. Ikhlaskan dari uang anti sendiri. Niatkan benar-benar dengan uang anti dan belilah sendiri dengan tangan sendiri, dengan kaki sendiri, langsung beli. Dan mulai dari situ niatkan ini adalah pengantar, semoga menjadi pengantar hidayah bagi sepupu anti. Dan berbuat baiklah padanya. Jangan sekali-kali menyakitinya. Insya Allah itu akan menjadi wasilah yang sangat baik untuknya. Bolehkah menyumbang uang untuk acara peringatan B seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj, di mana ada acara marawis dan sebagainya dalam rencana acaranya? Jangankan menyumbang, ikut saja nggak boleh, dan juga sebenarnya nggak boleh ikut apalagi menyumbang, karena itu at-ta'awun 'ala itsmi wa 'udwan ya. Kalau misalnya acara Maulid Nabi di sini hanya mengatasnamakan Maulid saja, tetapi intinya itu hanya apa, kajian ya, tanpa ada marawis atau apa-apanya, taksan dan sebagainya. Makanya moga-moga orang yang ikut kajian itu Allah rahmatin. Karena di sini hanya istilah nama saja ya. Istilah nama. Seseorang misalnya ada orang mengadakan majelis ilmu, kemudian melabelinya di sini ya dalam rangka mengisi kajian, mengisi hari Maulid, maksudnya mengisi hari libur. Kan Maulid kita libur. Nah, di sini moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi mereka pahala dan jasa mereka untuk mencerdaskan kaum muslimin. Sama saja dengan misalnya kita mengadakan di masjid di hari Maulid 12 Rabiul Awal, hari tepatnya libur. Kemudian kita mengadakan acara mengenal sirah Nabi, itu sama dengan mengisi hari Maulid. Sama. Tapi di sini kan niatnya, niat kita tidak merayakan hari kelahiran. Nah itu bedanya. Dan itu lebih terhindar dari syubhat. Kalau misalnya kita mengatasnamakan Maulid Nabi itu syubhatnya besar dan meninggalkan syubhat lebih baik. Walaupun di dalamnya tidak ada marawis, tidak ada petasan, tidak ada nyanyi-nyanyi, tidak ada dangdutan dan sebagainya. Tetapi ketika kita tahu bahwa di dalamnya ada marawis, rebanaan, nyanyian, ya Rabbul Mustafa, salamun salamun dan sebagainya, atau Allahu Allahu, atau apalah itu namanya zikirnya, maka menyumbang sedikit pun spesial pun kita haram, enggak boleh. Karena di dalamnya terdapat hal-hal yang diingkari oleh syariat. Tetapi jika hanya sekadar mengadakan acara ceramah untuk mengisi hari itu saja, kita memakmurkannya, wallahualam, jika memang kita ingin berinfak supaya orang semangat mencari ilmu saja, itu ada baiknya. Ya, dan wallahualam. Namun lebih baik kita isi atau kita sumbangkan pada yang memang di acara hari tersebut maulid, melainkan hanya kajian saja. Itu jauh lebih bermanfaat. Dan itu yang lebih dianjurkan. Wallahualam. Juga Isra Mi'raj. Di bulan Rajab ini ya, Isra Mi'raj, para ulama itu beristilah tentangnya. Ada beberapa hal yang lemah sekali dan juga do'if, minimal do'if, berkaitan dengan ritual di Isra Mi'raj. Apa Isra Mi'raj sendiri, para ulama berbeda pendapat kapan terjadinya. Ada yang mengatakan bulan Dzulqa'dah. Nah itu pendapat As-Suddi, pendapat As-Suddi, seorang ahli tafsir. Dan itu bukan pendapat yang bisa kita benarkan begitu saja. Ya. Kemudian pendapat kedua, di bulan Muharram. Itu pendapat, saya lupa pendapat siapa. Yang ketiga, di bulan Rajab, pada malam ke-27 Rajab. Dan di antara tiga pendapat itu, pendapat yang paling lemah dari yang ketiga ini, justru yang paling lemah yang dipakai oleh kita. Nah sekarang penentuan ini tidak ada yang pasti. Tapi bagaimana kok kita menentukan Isra Mi'raj tahun 27 Rajab? Sementara ini ajang al-fitri dan bahkan melahirkan sholat baru yang bernama sholat rohoy. Dalam Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, beliau secara terang-terangan mengingkari pendapat ketiga, yaitu 27 Rajab, yang mana katanya di 27 Rajab itu kemudian disyariatkan sholat baru oleh orang-orang di awal atau malam Jumat pertama bulan Rajab yang bernama sholat rohoy. Dan hadis sholat rohoy itu tidak bisa dijadikan sandaran sama sekali. Ya. Tidak ada hasan, tidak ada sahih apalagi. Dan peringatan Isra Mi'raj itu kapan? 27 Rajab bukan? Malam ke-27. Nah, Isra Mi'raj itu di dalamnya apa hikmahnya? Pensyariatan sholat. Nah kemudian ketika orang-orang merayakan ini Isra Mi'raj, mereka tidak sholat rata-rata sendiri. Hah? Jadi bukan syariat yang diambil, tetapi apa? Amplop makanan, nasi, beduk, petasan, dan kembang api. Itu sebenarnya tradisi jahiliyah seperti itu. Dan ya, dan juga jisansi atau tujunan atau niki super kalau misalnya Jawa Tengah. Nah, jadi jangan menyumbangnya Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj itu adalah malam yang paling utama bagi Nabi. Tapi bukan malam yang punya keutamaan untuk umat kita sehingga dirayakan begitu. Enggak. Malam yang keutamaan untuk umat itu adalah Lailatul Qadar. Kalau malam untuk Nabi yang paling utama, Lailat Isra dan Mi'raj. Nomor dua, bolehkah menyumbang uang sebagai turut berduka atas meninggalnya seorang muslim atau Kristen? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau di sini dengan turut berduka atas meninggalkan seorang muslim, ini menunjukkan kita seolah sepakat dengan kekufurannya. Dia telah meninggalkan dunia dan sudah selesai, tidak usah dipermasalahkan sama sekali. Tapi jika kita menyumbang uang untuk mereka hanya karena ingin membantu saja kesulitan, tanpa ada kaitan dengan hal seperti ini ya, karena ini nanti berkaitan dengan manhaj, dengan akidah. Apa menyumbang uang sama seperti menyumbang makanan. Kayak kita tetanggaan dengan orang non-muslim, orang kafir, dan mereka orang, dia orang yang baik, tidak masalah jika kita menyumbang sesuatu pada mereka, tapi tidak dalam rangka ini, melainkan dalam rangka ketetanggaan saja. Dan itu pun kita niatkan supaya mereka moga-moga dapat hidayah kelak. Jadi tidak ada niatan turut berduka atas, gak ada itu. Gak usah kita dukain. Kita gak usah berduka atas kematian mereka. Gak usah. Ya. Kecuali mungkin ada kekerabatan. Dan itu pun kedukaan kita itu tidak usah membekas pada apapun, karena sudah selesai kehidupan dia. Sebagaimana Rasulullah SAW, Abu Thalib mati dalam keadaan kufur, memang berduka. Namun apakah membekas dalam hukum setelahnya? Gak ada, gak ada. Sudah selesai. Memang Abu Thalib kemudian tidak mendapatkan hak pembakaran di neraka, alhamdulillah, seperti ini, sebagaimana keumuman manusia. Tapi tetap hal tersebut, keringanan tersebut tidak membekas pada Rasulullah dalam berhukum dengan syariat. Jadi kita tidak perlu. Dan hadir ke rumah duka ini lebih-lebih diharamkan atasnya hadir ke rumah duka kaum kafir, karena ini sama saja menyetujui mereka dan di dalamnya pasti terdapat kekufuran. Ingat, kita mendatangi maulid saja yang dilamai terhadap hal-hal yang baru seperti itu, walaupun terlihat islami, itu kita dilarang asalnya. Apalagi ke tempat yang di sana terdapat banyak kekufuran, itu bisa sebanding dengan setuju atas kekufuran tersebut, walaupun kita tidak bisa mengkafirkan orangnya, mengkafirkan orang yang hadir itu nggak bisa. Kemudian yang ketiga, bolehkah hadir ke acara resepsi pernikahan non muslim? Ini berat, namun yang lebih baik tidak. Yang lebih baik tidak, ya. Yang lebih baik tidak. Wallahu a'lam. Yang lebih selamat adalah tidak kita menghadiri mereka. Karena menjawab jawaban pernikahan mereka, kita lihat di pernikahan mereka ada hal-hal yang apa? Bersifat bid'ah banyak. Ya bukan bid'ah aja, karena udah kufur mereka. Dan bersifat kufur juga. Nah, sekian saja dari saya, sudah azan ya. Semoga bermanfaat untuk antum insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong dibalikan, Agus.